Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Al-mabhasu as-sani, pembahasan kedua. Ini masih terkait di matan wal fasilul ladhi bihi lam ta'tadid wa lam yakun binafidin idha ukhid. Ini masih pada pembahasan ini mengenai ya, fasid dan batil. Nah. Ya qala al-mabhasu as-sani. قال المؤلف رحمة الله عليه الشارح فضيلة الشيخ محمد بن صالح الوسيمين المبحث الثاني pembahasan kedua هل يجوز تعاطي الفاسد من العبادات ومن المعاملات apakah diperbolehkan taati apa makna taati ikhwah memperlakukan al-fasid sebuah akad yang fasid ya baik sebuah ya hal yang fasid baik itu dari al-ibadat maupun dari muamalat apakah boleh kita beramal dengan sesuatu yang fasid ya dengan sesuatu yang fasid yang tidak dianggap apakah itu dari ibadat maupun dari muamalat. Setelah pada pembahasan yang pertama, Syekh Al-Muallif membahas perbedaan antara fasid dan batil pada mabahas al-awwal. Ya. Nah, sebagian ulama kan mengatakan fasid dan batil maknanya sama. Tapi sebagian yang lain mengatakan berbeda. Ya. Tapi kalau zatnya itu yang dilarang dia batil, kalau sifatnya yang dilarang maka dia adalah fasid. Ya, jual beli bangke batil apa fasid? Batil karena zatnya dilarang. Nah. Tapi kalau seseorang menjual satu sok dari gandum dengan dua sok, maka itu fasid. Ya. Karena hukum asal jual beli gandum dengan gandum, ya, emas dengan emas, ya itu mesti tasawi. Mesti sama, enggak boleh beda. Nah, kalau ada tambahan, ya beli satu gandum, satu sok, bayarnya pakai dua sok, nah, itu berarti ada ziyadah. Nah, ini wasaf bukan zat. Bukan zatnya kayak tadi, bangke. Bangke itu kan zatnya. Maka dia adalah batil. Nah, ini ya sifatnya, maka dia adalah fasid. Ya, maka dia adalah fasid. Nah. Ya. Nah, sekarang beliau menyatakan, nah, kalau nikah tanpa mahrok, nikah tanpa saksi, nikahnya apa pendapat jumhur, fasid atau batil? Fasid. Tapi kalau nikah menikahi perempuan yang masih dalam masa iddah, fasid atau batil? Batil. Tapi nikah tanpa saksi, fasid. Kenapa? Karena tidak ada ijma ulama di sini. Tapi ini fasid, ya. Nah, sekarang. Apakah boleh taati kita melaksanakan ya, al-fasid di sesuatu yang fasid minal ibadat maupun minal muamalat? Al-jawab la, la yajuz. Tidak diperbolehkan. Walau aroda insanun, seandainya seseorang menginginkan, aroda menginginkan insanun, manusia atau seseorang berkehendak an yusalliya salatan, dia mau mengerjakan salat fasidatan, sholat yang fasid, dia pengen mengerjakan demikian, kulna hadha haram. Kita mengatakan, perbuatan kamu ini haram. Li'anna hadha min mudaddatillahi azza wa jalla fi amrih. Karena hal ini bertentangan dengan, ya, ini sama dengan menentang Allah azza wa jalla dalam perintahnya. Ya, perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifa yahkumullahu bifasadi hadhihi sholati. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi rusaknya, fasidnya sholat ini? Wa anta turidu antusohihaha, sedangkan anda mau menyatakan sahih salat tersebut, fa kaifa tatlubu ridallahi azza wa jalla bima yaqtadi ghadabah, maka bagaimana mungkin anda mencari keridhaan Allah dengan sesuatu yang sesuatu itu yaqtadi ghadabah, yang dengan sesuatu itu berkonsekuensi mendatangkan kemurkaan atau kemarahan Allah. Hatta inna ba'dal ulama iqala, sampai-sampai sebagian ulama menyatakan, law fa'ala dhalika lakana kafiran, seandainya seseorang melaksanakan amal yang demikian, ya, berupa fasid dari muamalat atau fasid dari ibadat, dia sengaja, maka dia kafir. Kenapa demikian? Kata Syekh, li'annahu istahza'a billahi azza wa jalla, karena dia berarti di sini mengolok-olok Allah azza wa jalla. Allah sudah larang, dia laksanain juga. Dalam keadaan dia tahu, beda kalau dia enggak tahu. Ya, kemudian kata beliau, misla lau shalla fi saubin fihi najasatun wa huwa ya'rifu anna jitinaban najasati syartun li sihhati sholati, lakinnahu shalla bis saubi naqulu hadha haramun bila syakki. Kata Syekh di sini, semisal lau shalla fi saubin, seandainya seseorang sholat dia mengenakan suatu pakaian. Naku ya kemudian wahu mana fihi najasatun, di dalam pakaian tersebut terdapat najis. Ya, sah nggak sholatnya? Sah nggak? Enggak, karena tidak terpenuhi syarat-syarat sahnya sholat. Ya, terbebas dari najis di tiga tempat. Di pakaian, di badan, dan di tempat sholat. Nah, ini di pakaiannya terdapat najis. Ya, waya wahwa ya'rifu, dan dia mengetahui annajtinaban najasati, bahwa menjauhi najis itu adalah syartun nisihati sholat, adalah syarat sahnya sholat. Dia tahu, tapi dia tetap pakai juga. Lakinnahu shalla bisaubi, akan tapi dia tetap sholat dengan mengenakan pakaian tadi, pakaian yang terdapat najis itu. Naqulu, maka kita mengatakan, hadza haramun bila syakin, perbuatan kamu ini haram, kamu dosa, kamu udah tahu. Kecuali dia enggak tahu, nanti timbul masail di kitab kita fikih. Gimana kalau orang enggak tahu itu? Ya. Ya itu dia sholatnya batal. Nah, ini dia tahu. Kita katakan perbuatan kamu itu haram. Lakin hal yasilu ilal kufri, akan tetapi apakah dia sampai kepada kekufuran? Sudah tahu, sengaja, ya. Wa yakunu kafiran murtaddan, dan apakah dia jadi kafir murtad keluar dari Islam? Kalau kata Syekh tadi, sebagian ulama menyatakan demikian, kafir murtad begitu kan. Ya. Hada yahtaju ilan nadarin, maka yang seperti ini butuh kepada penelitian, wa ta'ammulin, wah ini butuh pembahasan, perhatian yang lebih jelas, wa tibari kulli qadiyatin bi ainiha, dan juga butuh ya bagaimana membahas perkara ini ya secara detail, bagaimana ini perlu dibahas lagi ya, apakah sampai kafir atau tidak. Kata kalau ulama yang mengkafirkan, kenapa tadi katanya li'annahu istahza'a Allah, istahza'a billah, karena dia sudah istihza, sudah mengolok-olok, mempermainkan syariat, dia udah tahu itu haram, tetap dilakuin juga. Kata para ulama sebagian kufur. Nah, ini Syekh di sini tidak mentarjih yang mana, tapi Syekh mengatakan butuh diteliti lagi. Nah, ini karena babnya bukan bab ini, ya. Qala wa kadzalika aidan fil bai'i. Kadzalika, demikian pula aidan juga fil bai', pada permasalahan jual beli. Huwa ya'rifu anna riba haramun, dia mengetahui riba itu haram. Wa anna aqdar riba fasidun, dan dia mengetahui akad riba itu fasid. Faqala li syakhsin, maka dia berkata kepada seseorang, a'tini mi'atan, coba berikan, berikan maksudnya pinjami. Berikan kepada saya 100. 100 dinar atau 100 dirham atau 100 ribu. rupiah, ya berikan pada saya 100. Nah, ini pinjaman, berikan pinjaman. Wa u'tiyaka mi'atan wa isrina ba'da sanatin. Dan saya akan memberikan pada engkau, saya akan bayar, ya berapa itu? Mi'atan wa isrin, 120. Nah, dapat 20. Ini ribanya. Ba'da sanatin, tahun depan. Ya, saya akan balikin ke kamu tahun depan. 120. Ya. Fahal yajuzu lahu dzalik? Apakah boleh perbuatan ini? Al jawabu la yajuzu abadan. Jawabannya enggak boleh selama-lamanya. Li anna kulla aqdin laisa fi kitabillahi fa huwa batilun. Karena setiap akad yang di situ tidak terdapat pembolehannya di Al-Qur'an, maka akad tersebut batil. Wa lidzalika naqul, oleh karena itulah kita menyatakan, jami'ul uqudil fasidati yahrumu ta'atiha, maka seluruh akad-akad yang fasid maka haram melaksanakannya. Wa jami'us syurutil fasidati fil uqud yahrumu ta'atiha, dan seluruh syarat-syarat yang fasid pada seluruh akad maka haram untuk ta'atiha, melaksanakannya. Kenapa? Li'anna fiha mudadatan lihukmillahi azza wa jalla. Karena yang demikian ini terdapat penentangan terhadap hukum Allah azza wa jalla. Mas'alatun. Nah, sekarang masuk ke masalah. Ya, qalu, kopi dulu. Nah, dah Pak Hadi. Nah, dah tamu-tamunya. Kelas. Tiga tamunya. Tanya tadi. Akhwat. Diseleksi apa diterima semua? Oh, insyaallah. Macam Pak Hadi. Ya, masuk mas'alatun. Nah. Qala idza fa'ala al-insanu al-mukhtalafa fihi mu'taqidan illahu hal nu'amiluhu ka mu'amalati man yara annahu ghairu sahihin. Ya, kata Syekh, idza fa'ala al-insanu, apabila seseorang melaksanakan suatu perkara yang perkara tersebut al-mukhtalafa fi, masih diperselisihkan, debatable, masih diperselisihkan, mu'taqidan hillah, diperselisihkan keharamannya tapi dia meyakini itu halal, dia meyakini itu halal, ya kita meyakini itu haram, dia meyakini itu halal. Nah, hal nu'amiluhu kamu amalati man yara annahu ghairu sahihin, apakah kita berinteraksi dengan dia, kamu amalati man yara, seperti interaksi orang-orang yang yara berpendapat annahu ghairu sahihin, bahwa itu tidak benar, bahwa itu adalah haram. Nah, ya, misal antum ya meyakini bahwa ya, ini sebelum nanti dibawakan oleh Syekh ya, orang-orang Irak meyakini Nabi ya, apa itu perasan dari kurma yang difermentasi adalah halal, selain dari penduduk Irak menyatakan itu adalah khamr. Selain dari penduduk Irak menyatakan itu adalah khamr. Nah, yang meyakini Nabi itu halal datang ke orang-orang minum sengaja depan dia lagi. Ada halal katanya kan? Nah, halal. Di depan orang-orangnya. Nah. Ya, banyak ini kan contoh-contoh kasus seperti ini kan? Nah. Semisal qat. Qat ya, qat itu apa namanya? Semacam dedaunan. Ya, kayak tembakau itu yang dimakan oleh orang-orang Yaman. Kalau makan pipinya menjendol ya. Menjendol, dia kayak lagi makan biji salak 7 biji. Di pipinya begitu. Nah, para ulama menyatakan berbeda pendapat, ada yang halal, ada yang haram. Tapi sekarang kita berpendapat itu haram, dia melaksanakannya depan kita, di tempat kita. Gimana nih? Apakah kita akan memberlakukan dia seperti pendapat kita, itu enggak boleh. Nah, ini permasalahan gini. Paham enggak sini? Ya, al-jawabu, maka jawabannya. Apakah kita boleh berinteraksi dengannya seperti orang yang berpendapat itu enggak benar, itu adalah haram? La, jawabannya enggak, tidak demikian. Karena permasalahannya, kuncinya tadi, al-mukhtalafa fih, masih debatable. Ya. Illa syai'an la yasa'u fihi al-khilafu, kecuali syai'an pada satu permasalahan yang la yasa'u fihi al-khilafu, yang tidak boleh ada khilaf di situ. Enggak bisa ada khilaf di situ. Fa hadza syai'un akhar, kalau ini ya lain lagi. Kalau ini sesuatu yang enggak ada khilaf di sini, ini lain lagi. Ya, semisal masalah halalnya daging biawak, ya, ada yang berpendapat halal mengatakan haram, ada yang menyatakan. Dan sini enggak ada khilaf karena biawak beda dengan dob, tidak bisa dikiaskan. Dob hidup di gurun, makanannya dedaunan, ya biawak hidupnya di kali, makanannya bangke, tikus, anak ayam. Ya, ini enggak bisa dikiaskan. Maka yang berpendapat seperti ini enggak boleh. Inilah ya saufil khilaf. Ya, ini enggak boleh ada khilaf di sini. Ini khilaf tadad, enggak boleh. Ya. Nah, ini kan lain lagi urusannya. Lakin madama syai'an yasughu fihi al-khilaf, fa innana la nu'amilu man ya'taqidu al-hilla mu'amalata man la ya'taqidu. Akan tetapi kata Syekh, madama syai'an, selama itu adalah sesuatu yasughu fihi al-khilaf, yang memang boleh itu ada silang pendapat, ya fa innana, maka kita la nu'amilu, kita tidak berinteraksi, kita tidak bermuamalah, memberlakukan man ya'taqidul hilla, memberlakukan orang yang meyakini halalnya itu muamalah taman la ya'taqidu. Ya, kita tidak berinteraksi, kita tidak memperlakukan dia seperti perlakuan orang yang tidak meyakininya. Nah, ini beda sini ya. Kayak tadi Nabi dengan selain Nabi, bangsa Irak dengan selainnya. Ya, kalau misalkan ada orang Nabi datang ke Hijaz, Hijaz meyakini Nabi itu khamer. Nah, orang Irak datang ke Hijaz, safar, dia bawa Nabi perasan korma yang fermentasi, dianggap ini halal, bukan khamer, dia minum di situ. Nah, kata saya di sini berarti maksudnya apa? Maka orang-orang yang ada di Hijaz yang meyakini nabit adalah khamer, dia tidak boleh memberlakukan orang yang minum nabit dengan keyakinan dia adalah halal, kita tidak boleh memberlakukan dia seperti orang yang meyakini itulah haram. Artinya dia enggak kena konsekuensi nanti. Ada had di situ, minum khamer kan nanti dicambuk. Ah, dia enggak dapat cambuk di situ. Karena ini masih kuncinya tadi masalah apa? Al-mukhtalafa fihi. Ya, ini masih diperselisihkan. Nah, bisa dipahami sini. Baik. Lakinnana namna'uhu min mukhalafati urfil baladi idza kana urful baladi ahwata. Ya. Lakinnana namna'uhu, akan tetapi kita melarangnya min mukhalafati urfil balad, melarangnya untuk menyelisihi kebiasaan satu negeri. Udah tahu di Hijaz menganggap apa haram itu khamer, itu tadi Nabi, air perasan fermentasi korma. Ya kan bangsa Irak meyakini enggak. Udah tahu bangsa Hijaz meyakini itu adalah khamer, dia bawa juga minum itu sengaja depan orang-orang. Hey, ini Nabi nih, menurut ente haramnya, menurut aneh halal. Wah, oh, diminum. Ini enggak boleh. Ya, enggak boleh, maka enggak boleh demikian. Ya, bisa dipahami sini. Jangan menyelisih urf al-balad, idza kana urful baladi ahwata. Apabila kebiasaan yang ada di negeri itu, itulah yang lebih hati-hati. Meyakini haramnya, itulah yang lebih hati-hati. Ya, meyakini haramnya. Yakni masalan, yaitu misalkan al-ana, saat ini yafidu ila suudiyati, ya berkunjung, itu yafidu fi'il mudhari dari wafada yafidu, ziarah, ya yafidu ila suudiyati min biladin ukhra nisa'un, yaitu para wanita ya datang, yafidu ila suudiyah, datang ke Saudi umroh, haji, bisnis, ya min biladin ukhra, dari negeri-negeri lain, datang dari Indonesia, dari Tambun ya datang ya. Ya taqidna, mereka para wanita ini meyakini ya dari Tambun, dari Indonesia, dari Eropa, dari Turki. Mereka ya taqidna, mereka meyakini anna kasfal wajhi jaizun, bahwa membuka wajah tidak pakai nikab, tidak pakai cadar, hukumnya adalah boleh. Sedangkan di Saudi mazhabnya Hanbali, enggak boleh wanita itu buka nikab. Ini kan begitu pemahaman imam madhab, ya imam madhab semuanya demikian. Ya. Ini entah itu wajib atau sunnah, nggak ada yang mubah. Cuman itu aja, entah itu wajib atau sunnah. Ya. Kalaupun ada ulama ahlu sunnati wal jamaah yang mengingkari kewajibannya, tidak mengatakan mubah. Semisal Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, ya perkataan beliau, beliau berpendapat bahwasanya apa namanya cadar itu adalah sunnah, beliau tidak mengatakan mubah. Walaupun pendapat beliau ini dibantah oleh banyak para ulama, ya, dibantah oleh banyak para ulama. Perkataan Syalban. Nah, dia orang Indonesia begitu kan? Harusnya orang Indonesia Syafi'iyah nih, ya, harusnya sunnah lah minimal, ya, kayak nikob, ya. Datang ke sono, menor, ya, nggak pakai nikob, nggak pakai cadar. Nah, gimana nih? Saudi tempatnya meyakini menutup wajah adalah kewajiban. Ya, harusnya kan begitu kaedahnya. Ini kan masih mukhtalaf fi. Harusnya tadi jangan menyelisih kebiasaan urf baladi, kebiasaan yang ada di negeri tadi. Beda kalau dia datang ke Turki sana. Ke Turki tidak ada ketentuan khusus mengenai hal ini. Mau Pak dia aslinya enggak pakai cadar, dia mau pakai cadar itu mantap, enggak pakai cadar ya enggak apa-apa karena dia meyakini demikian. Karena di Turki tidak ada ketentuan khusus, kalau di Saudi kan ada. Nah, baik. Nah, para wanita ini ya'taqidna anna kashfal wajhi jaizun. Para wanita ini meyakini membuka wajah boleh. Fahal masalan nunkiruha ala hadhil mar'ati? Apakah contoh ini kita boleh mengingkari wanita tadi? Law annaha kharajat ila aswaqil mamlakati kashifatil wajhi, kashifatal wajhi? Ya, seandainya bahwa wanita tadi kharajat, dia keluar dari hotelnya, dari kediamannya, dia keluar menuju aswak, pasar-pasar, mal-mal. Ya, dia datang ke mal-mal, ke Bin Daud, belanja, ngantri-ngantri di Al-Baik. Waduh, ketemu kita para pria Saudi maksudnya. Kan saya ngomong begitu. Ya, kasifatul wajhi, dalam keadaan mukanya itu dibuka. Boleh enggak kita mengingkari? Nah, kata Syekh Al-Utsaimin, al-jawab na'am, ya boleh kita mengingkari, nungkiru kita boleh mengingkarinya, ya lakinnaha taqul hadha ra'yuna, akan tetapi anda katakan kepada dia hadha ra'yuna, ini pendapat kami, wa ra'yu ulama'ina, pendapat para ulama kami, naqulu lakin hadha yata'adda dararuhu ilal ghair, kita katakan akan tetapi walaupun pendapat kamu mengatakan boleh, hada perbuatan kamu ini ya tak ada mengakibatkan dararuhu, kerusakannya, ya enggak? Wah, wajahnya cantik lagi dibuka, rusak ini. Ini berakibat ya tak ada berakibat kepada siapa? Ilal khair, kepada orang lain. Ya, cowok-cowok nanti di Saudi pusing. Waduh, gimana nih? Ya, mana istrinya cuma satu, lagi head pula atau lagi nifas. Wah, kan begitu, kalau ngeliat istri cantik pulang ke rumah, kata Nabi. Ya Pak Edi ya. Oh, Pak Edi pulang ke rumah, istrinya pun di kampung 6 bulan. Ya. Musibah Pak Edi. Ya. Ya, dari Pak ya, menjasimannya. Ah, antum gimana antum? Menjasiman dari Pak. Eh, mahasiswa boleh enggak nikah? Boleh. Di Libya enggak ada ketentuan kan? Boleh dari dulu kok mahasiswa Libya pada nikah kok. Oh, antum betah banget ke bujang. Gimana ceritanya ini? Udah ipajas iman. Ya la ilaha illallah. Ya. Takut, takut. Takut, saya badalin kalau takut. Nanti saya ceritain ya. Ya kalau takut. Ya. Nah, ya Pak Edi ya. Kalau lihat wanita cantik di luar pulang ke rumah. Di rumah kosong, istrinya pulang kampung. Ada abang. Pak Solihin, aduh, ini musibah juga Pak Edi. Ya. Al jawabu, maka jawabannya nam nungkiru. Lakinnaha taqul, akan tapi kamu katakan kepada dia, hadza ra'yuna, ini pendapat kami, wa ra'yu ulama'ina, dan ini pendapat para ulama kami. Naqul hakin hadza yata'adda dararuhu ila al-ghair. Akan tapi perbuatan kamu ini, walaupun kamu meyakini boleh, berakibat kejelekannya, dararuhu, bahayanya kepada orang lain. Wa huwa tasahulun nisa'i bil hijab, yaitu tasahulun nisa', bergampang-gampangnya para wanita bil hijab, terkait masalah hijab. Ya, ini gampang-gampang ini. Waduh, pusing ini. Ya, bahkan di Saudi itu, kalau antum haji atau umrah, ya, di Saudi itu niatnya kita ingin mendekatkan diri pada Allah, terutama di Mekah, wah jadi sulit itu ya. Ya, antum ketemu sama akhwat dari Eropa, dari Belgia, muslimah, waduh, wah ini kan rusak ini. Kalau mereka pakai cadar kan aman. Ya, kalau mereka pakai cadar hati kita tenteram sedikit. Ya, tapi kalau dibuka begitu, wah, gak konsentrasi. Ya, gak konsentrasi. Para ulama aja kalangan tabi'in udah umur 80 tahunan paling mengatakan yang paling berat menimpa saya itu fitnah-fitnah perempuan. Umur 80 tahun, buta lagi. Wah, udah umur 80 tahun, buta lagi. Nah, ini tabi'in ini demikian. Udah umur 80 tahun, buta pula. Masih takut terhadap fitnah wanita. Antum umur berapa? 30-an. Enggak buta, kok enggak takut terhadap fitnah wanita? Wah, imannya lebih kokoh. Lebih kokoh kali. Ya Pak Imam ya. Lebih kokoh. Aduh. Ini terutama yang kerja-kerja di kantor ini ya. Ainur, jadi staff apa antum di Bridgestone? Ketemu akhwat, hati situ. Ah, banyak mentraining akhwat. Aduh. Ya Allah, Ainur. Ya, terus berikutnya kata Syekh, amma fima bainakum wa baina jama'atikum idza kuntum fil buyuti fala naqulu lahum syai'an idza kana fil haddil masyru'i. Nah, kemudian kata Syekh, amma fima bainakum wa baina jama'atikum, adapun kalian, ini Syekh masih mengatakan ya kepada murid-murid beliau kalau mereka berjumpa sama jamaah yang bawa wanita enggak pakai cadar ya. Amma fima bainakum, adapun di antara kalian, wa baina jama'atikum, dan di antara jamaah kalian, idza kuntum fil buyut, apabila kalian berada di rumah-rumah, di hotel-hotel, fala naqulu lahum syai'an, maka kita tidak mengatakan kepada mereka sedikit pun, idza kana fil haddil masyru', apabila itu masih dalam batasan yang disyariatkan. Nah, dah selesai pembahasan bait ke-20 mengenai wal fasidul ladzi lam ta'tadid wa lam yakun binafidin idza ukit. Nah, sekarang masuk ke bait 21. Qala al muallif rahmatullah alaihi wal ilmu lafdun lil ma'lumi lam yukhas lil faqhi mafhuman balil fiqhi akhas. Ya. Sudah ketemu ya, halaman 41. Qala al-Amriti rahmatullah alaih, al-ilmu, ilmu adalah lafdun, ilmu mubtada, lafdun khabar, ilmu adalah sebuah lafad, lil ma'lumi, ilmu adalah sebuah lafad, lil ma'lumi, ah afwan, kok lil ma'lumi sih, lil umumi ya. Ilmu adalah sebuah lafaz lil umumi. Ya, lil umumi lam yukhas. Lafaz yang umum yang memiliki cakupan yang luas. Lam yukhas lil fiqhi, yang tidak dikhususkan untuk fikih saja. Ya. Lil fiqhi mafhuman bal lil fiqhi akhas. Yang tidak dipahami dari sisi fikih saja. Balil fiqhu, bahkan fiqih itu akhas. Fiqih itu lebih khusus. Ya, fiqih itu lebih khusus. Jadi di sini Syekh Al-Amriti rahmatullah alaih mengutip aslinya dia dari Al-Juwayni di Matan Al-Waraqat aslinya. Fiqih dari makna syar'i memiliki cakupan yang lebih sempit daripada ilmu. Karena ilmu itu enggak cakup, enggak hanya mencakup fiqih aja. Ya, Kan ilmu itu banyak disiplin ilmu. Ya. Ilmu ada ilmu mustalah, ilmu balago, ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu qawaid fiqhiyah, ilmu tauhid, ilmu tajwid, ilmu hisab, ilmu mawaris dan yang lain. Itu ilmu. Fikih bagian dari ilmu. Ya, fikih bagian dari ilmu. Nah, itu kalau dipandang dari sisi syar'i. Ya, kalau dipandang dari sisi syar'i. Kalau dipandang dari sisi bahasa, fikih memiliki cakupan yang lebih luas. Ya, karena secara bahasa fikih maknanya apa? Pemahaman. Yufaqihu fid-din, ay yufahimu. Ya. Karena bisa mencakup pemahaman akan ilmu atau yang lain. Nah, kita bacakan penjelasan dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala al-ilmu lafdun lil-umumi wal fiqhu akhassu. Ilmu adalah sebuah lafaz lil umum, sebuah lafaz yang memiliki cakupan yang luas pada perkara yang umum. Lam yukhass, ya kalau dimatankan begitu, yang tidak dikhususkan pada fikih saja. Wal fiqhu akhassu, sedangkan fikih itu lebih khusus daripada ilmu. Ya, fikih lebih khusus karena ilmu, karena fikih pasti ilmu. Ya, karena fikih pasti ilmu, sedangkan fikih belum tentu ilmu-ilmu yang lain. Dia hanya lebih khusus fikih aja, enggak masuk ke ilmu yang lain. Kalau ilmu kan fikih, mustalah, akidah, tajwid, ya, tarikh, ya, dan yang lainnya. Qala wa man ladzi aujaba lil mu'allifi ayyabhasa 'anil ilmi wa 'anil fiqhi. Sekarang apa coba yang menyebabkan mu'allif apa yang menyebabkan beliau membahas anil ilmi wa anil fiqhi, menyebabkan membahas ilmu dan fikih, apa yang menyebabkan demikian beliau membahas masalah ini? Al jawabu li annahu sabaqa annal fiqha ma'rifatul ahkami asy-syar'iyyati al-muta'alliqati bi af'alil mukallafina wa in syi'ta qul lil amaliyah. Jawabannya apa? Kenapa mesti dibahas ilmu? Ilmu apa? Fikih apa? Jawabannya, li'annahu sabaqa, karena sudah berlalu. Ya, lihat di footnote di halaman 24 masalah hal ini. Annal fiqha, bahwasanya fikih itu adalah ma'rifatul ahkam, pengetahuan hukum-hukum asy-syar'iyyah yang syar'i, yang muta'alliqah, yang terkait dengan apa? Bi'af'alil mukallafin, dengan segala aktivitas perbuatan-perbuatan mukallaf, hamba-hamba yang dikenakan pembebanan syariat, yang dia akil balik dan seterusnya. Wa in syi'ta, kalau anda kehendaki, kul al-amaliyah. Ya, yaitu al-amaliyah. Ma'rifatul ahkam al-amaliyah. Atau boleh asy-syar'iyyah. Idzan, kalau begitu, la budda an na'rifa ma huwa al-ilmu. Kalau begitu kita mesti mengetahui apa itu ilmu. Wa ma huwa al-fiqhi, wa ma huwa al-fiqhu, dan kita mesti mengetahui apa itu fikih. Wa ayyuhuma a'ammu, apakah keduanya ayyuhuma, dan siapakah dari di antara keduanya ini yang lebih umum? Al-ilmu a'ammu, ilmu itu lebih umum. Li'annal ilma, karena ilmu yashmalul fiqha at-tauhida wal hisaba wal falaka wa kullu syai'in. Karena yang namanya ilmu itu mencakup fikih, tauhid, hisab, matematik, falak, ilmu mengetahui perbintangan, ya, dan semacamnya, wa kullu syai'in, dan segala sesuatu yang lain, mustalah, mawaris, itu ilmu. Amal fiqhu fa yaqulu al mu'allif bal fiqhu akhass. Adapun fikih, maka mu'allif al-amriti menyatakan fikih itu balil fiqhu akhass, fikih itu lebih khusus. Fikih itu lebih khusus. Nah, qala syarih, li'annahu ma'rifatul ahkami asy-syar'iyyati al-amaliyati allati tata'allaqu bi af'alil mukallafina. Karena yang namanya ilmu fikih adalah ma'rifatul ahkam, pengetahuan terhadap hukum-hukum asy-syar'i yang amaliyah, yang diamalkan, allati tata'allaqu, yang ia terkait bi'af'alil mukallafin, dengan segala aktivitas perbuatan-perbuatan para hamba yang mukallaf. Fa ilmul aqaid, maka ilmu akidah, la yadkhulu fil fiqhi istilahan, maka ilmu akidah tidak masuk ke dalam ilmu fikih secara istilah. Wa ilmu nahwi la yadkhulu fil fiqhi istilahan, demikian pula ilmu nahwu enggak masuk ke pembahasan fikih secara istilah. Wa ilmu al-hisabi wa ilmu al-falaki, kullu hadha la yadkhulu fil fiqhi istilahan. Demikian pula ilmu matematik, ilmu falak, dan semuanya tadi itu tidak termasuk ke dalam fikih secara istilah. Li'annahu akhas wallahu a'lam, karena dia lebih khusus, wallahu a'lam. Nah ini ya, pembahasan ini mudah. Sekarang kita masuk ke bait berikutnya, halaman 42, bait ke-22. Qalu, kopi dulu lagi. Udah lapar belum, Mas Patur? Belum, Mas Bowo? Udah kenyang tadi. Pak Hadi, udah lapar belum? Udah. Qala, wa ilmuna ma'rifatul ma'lumi in tabaqat bi wasfihi al-makhtu al-mahtumi. Ya qala, wa ilmuna, ini kalau kata para ulama yang mensyarah hal ini, ilmuna itu maksudnya ilmu indana, ilmun indana, ilmu menurut kami. Kalau diartikan secara literal, ilmu kami. Tapi yang lebih sahih adalah ilmu menurut kami, ilmun indana itu maksudnya. Ilmu menurut kami itu adalah ma'rifatul ma'lumi. Ilmu menurut kami, kalangan ulama ahli usul, kata Syekh, dia adalah ma'rifatul ma'lumi. Dia adalah mengetahui al-ma'lum, sesuatu yang telah diketahui. In tabaqat li wasfihi al-mahtumi, apabila ia sesuai, tabaqat tabaqa yutabiku, sesuai, selaras li wasfihi, dengan sifat-sifatnya, al-mahtumi, yang sebenarnya atau yang ditetapkan dari sifat-sifat tersebut, al-mahtum, yang sudah ditetapkan. Nah, jadi di sini beliau menjelaskan pengertian ilmu secara harfiah. Ya, ia adalah ma'rifatul ma'lum. Nah, ini ada masalah sedikit di sini ya, makanya Syekh di sini sedikit mengkritik ya, Syekh Al-Utsaimin. Kita bacakan syarahnya. Wa qauluh ilmuna, ini rabnya. Ilmuna ma'rifatun, ma'rifatul ma'lumi, ilmu di situ adalah mubtada. Ya, wa huwa mudhaf, nanya itu mudhaf ilaih. Kemudian ma'rifatu itu adalah khabaru, khabar yang huwa mudhaf al-ma'lumi mudhaf ilaih. Ini ilmuna ma'rifatul ma'lumi, ini jumlah ismiyah, mudhaf mubtada khabar. Tadi apa makna ilmuna? Ilmun indana, ya, ilmun indana. Ilmuna maknanya al ilmu indana. Ilmu adalah menurut kami adalah ma'rifatul ma'lum, begitu kata beliau. Wa qauluh al ma'lum, ma'rifatul ma'lum. Nah, ini yang masalah ini. Ya, al ma'lum in tabaqat li wasfihil mahtumi, dia adalah pengetahuan terhadap sesuatu yang telah diketahui, in tabaqat li wasfihil mahtumi, apabila sesuai atau selaras dengan sifat-sifat yang telah ditetapkan. Yakni, yaitu annal ilma, yaitu bahwa ilmu, huwa ma'rifatul ma'lumi, dia adalah pengetahuan yang telah diketahui, al-mutabaqati, yang selaras liwasfihi, dengan sifatnya. Wahada ta'rifu, akan tetapi definisi ini, untuk kita, ya, definisi ini dikritik, ya, dikritik bi anna fihi dauran, ya, karena dengan definisi ini itu dauran di anna fihi, karena dalam definisi ini terdapat daur, daro ya duru, dauran, ya, itu kan berputar, daro ya duru itu kan berputar, dauran memutar, jadi mutar-mutar kalau bahasa kita lah, karena dalam definisi ini ya, terdapat pemutaran, mutar-mutar gitu. Muter-muter. Nah, apa kalau terjemahin bahasa Indonesianya? Li anna fihi dauran. Karena dalam terdapat definisi ini ribet, nah gitu. Muter terdapat pemutaran. Ya, muter-muter di situ lagi. Li'annaka, ya. Kenapa li'annaka idza qulta? Karena kalau Anda berkata ilmu nama arifatul ma'lumi sara tahsila hasilin. Karena kalau Anda menyatakan ilmuna ma'rifatul ma'lum, ilmu menurut kami adalah pengetahuan yang telah diketahui, maka jadilah tersebut, hal tersebut tahsilah hasil. Tahsilul hasil itu ya, apa maknanya? Definisi yang melanggar patokan definisi itu sendiri. Definisi yang bertentangan menyelisihi definisi itu sendiri. Tahsilul hasil, dia mendapatkan sesuatu yang sudah dihasilkan. Harusnya kan mendapatkan sesuatu yang belum dihasilkan. Ini sudah ada. Ya, jadi menyelisihi patokan dari definisi itu sendiri. Ini namanya kalau dalam ilmu ilmu mustalah, ilmu balaghah, ini namanya tahsilul hasil. Ya, tahsilul hasil. Li'annal ma'luma ma'lumun, karena yang namanya al-ma'luma, yang namanya sudah, yang namanya ma'lum, yaitu ma'lum, sudah diketahui. Ya. Kan begitu. Kata Syekh, ilmuna ma'rifatul ma'lum. Mengetahui yang sudah diketahui. Harusnya mengetahui yang belum diketahui. Ya enggak, Pak Edi? Antum belajar usul fikih, antum diketahui belum? Belum. Ya untuk mengetahui yang belum diketahui, itu ilmu. Kalau mengetahui yang sudah diketahui, ah ini mungkin murojaah. Ya, murojaah. Ya. Ya jasimannya. Ya jasiman ini udah belajar Raudhatun Nadhir, belajar lagi di sini. Ya. Syarah warakat, waduh, ngetes aneh ini jasiman datang ke sini. Ya Udaipah ya, antum udah belajar apa Udaipah dulu di madrasah? Warakat. Tayyib, mana lagi sekarang? Mana sekarang? Li'anna al-ma'luma ma'lumun, karena yang namanya al-ma'lum itu ma'lum, sudah diketahui. Min kibari ilmika, dari sisi ilmu Anda. Fa yakunu fi hadza, maka jadilah dalam definisi ini daurun. Daurun ya, itu berpemutaran, muter-muter. Kalau bahasa kita muter-muter ya. Kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar apa Pak Imam? Apa Pak Imam? Pemutaran apa? Muter-muter. Ribetnya bolak-balik itu lagi. Daurunnya bolak-balik itu lagi. Nah, waqalu, dan mereka para ulama menyatakan lau annal muallif rahimallah, ini para ulama yang sedikit mengkritisi al-Amriti di bait ini, mereka mengatakan lau annal muallifa, seandainya para muallif itu al-Amriti rahimallah qala, dia mengatakan definisi ini wa ilmuna ma'rifatu syai'i al-mutabaqati liwasfihi lakana hadza asahha. Seandainya al-Amriti menyatakan ilmu menurut kami adalah ma'rifah, ma'rifatu syai', pengetahuan terhadap sesuatu, al-mutabaqati liwasfihi, yang selaras dengan sifatnya, lakana hadza asahha, maka ini tentu lebih sahih. Ini tentu lebih sahih daripada definisi yang beliau bawakan. Ya, walihada naqulu fi ta'rifil ilmi. Oleh karena itulah kita menyatakan dalam definisi ilmu, ya apa definisi ilmu? Huwa idraku syai' ala ma huwa alaih. Ilmu itu adalah idraku syai', idrak, pengetahuan terhadap sesuatu. Ya, idraku syai'i ala ma huwa alaih, yang sesuai dengan hakikatnya. Ya, yang sesuai dengan hakikatnya. Wa in syi'ta, atau kalau antum ingin juga mendefinisikan yang lain tentang ilmu, ilmu faqul, maka ucapkanlah, katakanlah, apa itu ilmu? Ma'rifatu syai'i ala ma huwa alaih, pengetahuan terhadap sesuatu ala ma huwa alaih, yang sesuai dengan hakikatnya. Yang sesuai dengan hakikatnya. Ini dari Syekh. Dari Syekh demikian secara global. Padahal usuliyun, ya, usuliyun, para ulama ahli usul membedakan lagi antara ilmu dan idrak. antara ilmu dan idrok. Tapi kalau kata saya di sini apa? Ilmu itu apa? Idrokus syai' ala ma huwa alaihi. Pengetahuan sesuatu yang sesuai dengan hakikatnya atau ma'rifatus syai' ala ma huwa alaihi. Ya, kalau kata para ulama ahli usul, mereka mengatakan idrok wal ilm itu fark, terdapat perbedaan. Ya, kalau ilmu itu apa? Idraku ma min sya'nihi an ya'lam ala ma huwa bihi fil waqi', kata mereka. Idrak, ya, ilmu itu adalah idrak. Adraka yudriku idrakan, idrak. Ya, mendapati, menggapai sesuatu terhadap sesuatu ya, yang memungkinkan untuk diketahui sesuai dengan keadaan al-waqi' yang sebenarnya. Nah, ini dari kalangan usuliyun. Sedangkan idrak itu sendiri definisinya apa? Usulun nafsi ilal makna bitamamihi. Sampainya nafsi ilal makna bitamamihi. Sampainya pikiran pada makna yang sempurna. Sampainya pikiran pada makna yang sempurna. Nah, kalau idrak tanpa pemberian hukum tasawur, ya. Dan dengan adanya idrak, pemberian hukum ini disebut namanya tasdiq. Disebut tasdiq. Baik. Kita lanjutkan lagi penjelasan dari Syekh. Mana sekarang? Hah? Yang mana sekarang? Ah, ya ya ya. Fal ilmu, ini ya. Fal ilmu. Anta arifa syai'a ala ma huwa alaihi. Ilmu itu adalah anta'rifas syai'ah. Anda mengetahui sesuatu ala ma huwa alaih, yang sesuai dengan hakikat sebenarnya. Ya. Ya, ini definisi umum. Itu ilmu. Ya. Famasalan, contohnya. A'riful ana anna hadhihi allati biyadi nazmul waraqati. Ini kan kita lagi megang nih nazm waraqat, ya. Nazm waraqatnya al-imriti. Nah, kita mengatakan a'riful ana saat ini, ya, a'riful ana, saya mengetahui al-ana saat ini anna hadhihi biyadi anna hadhihi allati biyadi, bahwa yang di tangan saya ini, yang di tangan kita sekarang, nazmul waraqati, ini adalah nazm waraqat. Ya, sahih apa enggak? Ya, menyelisihi waqi apa enggak? Enggak. Sesuai dengan hakikat sebenarnya enggak? Enggak. Sesuai dengan sifatnya. Ya, yang di tangan kita sekarang buku ini adalah nadam waraqat lil amriti. Sahih? Sahih. Nah, maka kata Syekh, yusamma hadza ilman. Maka ini dinamakan ilmu. Why? Kenapa? Li annani ya. Kenapa demikian? Li annani adraktuhu ala ma huwa alaihi. Karena saya mendapatinya sesuai dengan realitanya, sesuai dengan hakikatnya, kenyataannya. Ya, kalau saya katakan ya a'riful ana anna hadhihi allati biyadi manzuma al-baikuniyah. Sahih? Ini ilmu bukan? Bukan. Kenapa? Karena menyelisihi ma huwa alaihi, yang berbeda dengan kenyataannya. Baik, lanjut lagi. Lakin lau qultu, akan tetapi kalau saya berkata hadhil waraqatu, yang di tangan saya ini adalah buku waraqat. Al-waraqat lil juwaini Imamil Haramain. Yang buku di tangan saya ini buku juwaini. Ini tangan kita ini bukunya waraqat juwaini apa al-amriti? Amriti. Nah, kata Syekh, yang ini yang di tangan saya ini adalah waraqatnya al-Juwaini. Hal hadza ilmun, apakah ini dianggap ilmu? La laisa bi ilmin, tidak, ini bukan ilmu. Kenapa? Li anni adraktuhu ala khilafi ma huwa alaihi, karena saya mengetahui pernyataan tersebut ini ala khilafi ma huwa alaihi, ini menyelisihi hakikat sebenarnya. Fala yakunu ilman, maka ini bukanlah ilmu. Fa in lam udrikhu itlaqan bi an qultu wallahi ma adri hal huwa al waraqatu aw nazmul waraqati aw nukhbatul fikri fa hadha laysa bi ilmin. Berikutnya kata beliau, Nah, fa in lam udrikhu, apabila saya tidak mengetahuinya yang di tangan saya ini, ya, yang di tangan kita ini, itlaqan, secara mutlak kita tidak mengetahui. Bi an qultu, yaitu dengan saya mengatakan wallahi ma adri, saya demi Allah saya enggak tahu. Hal huwal waraqatu, apakah yang di tangan saya ini waraqatnya al-Juwayni au nazmul waraqat atau nazm waraqatnya Amriti au nukhbatul fikar atau ini buku nukhbatul fikarnya Ibnu Hajar al-Asqalani? Saya enggak tahu, ini apa nih? Maka ini dinamakan fahada laisa bi'ilmin. Ini pun dari sisi ilmu usul fikih, ini bukan dinamakan ilmu. Kalau di luar usul fikih, mungkin itu nisful ilmi. Ya enggak? Pernyataan la adri wa wallahu alam katanya apa? Setengah nisful ilmi. Setengah ilmu. Nah itu kalau bukan bahasan usul fikih. Ya. Kan usul fikih ini, ya, ilmu itu apa? Ilmu itu yaitu idraku syai' ala ma huwa alaih. Sedangkan yang lain menyatakan ilmu itu apa? Al-khosyah. Wah, lain lagi. Ilmu itu apa? Khosyah. Takut kepada Allah. Wah, lain lagi udah. Beda pembahasan. Ya, beda pembahasan. Nah, mana lagi sekarang? Idan, ya. Ya, itu idannya. Idan, ya. Kalau begitu, al-ilmu idraku syai' ala ma huwa alaih. Ilmu itu adalah mengetahui sesuatu ala ma huwa alaih, yang sesuai dengan hakikatnya. Fa kharaja bi qaulina. Oh, Pak Imam datang tuh dua anak-anaknya tuh. Udah dijemput abinya ya, suruh uminya ya. Udah disamperin. Fa kharaja bi qaulina. Maka keluar dari pernyataan kami atau tidak termasuk dari pernyataan kami, ya, idraku syai, idraku syai, mengetahui sesuatu, malam yudrikhu fahada laisa bi ilmin, itu tidak termasuk di sini orang yang tidak mengetahuinya, maka ini bukan ilmu. Wa kharaja bi qaulina, dan keluar juga dari pernyataan kami atau tidak termasuk dari pernyataan kami, ala ma huwa alaih, yang sesuai hakikatnya. Sesuai dengan hakikatnya, man adraka syai'a ala khilafi ma huwa alaih, itu yang mengetahui sesuatu tetapi menyelisihi hakikat sebenarnya, itu juga bukan ilmu. Ya. So tahu kapan Indonesia merdeka? Tahun 1928. Oh, itu hari Sumpah Pemuda. Ya. Kapan gerakan G30 SPKI? Oh, 10 November, itu hari pahlawan, tahu katanya. Ya, kapan Hudzaifah menikah? Allahu a'lam. Ya. Ini memang enggak punya ilmunya di sini. Ini ilmu gaib ya Hudzaifah ya. Ya, ini ilmu gaib ini. Ya, Hudzaifah kapan menikah? Mei apa? Maybe yes, maybe no. Bisa nikah, bisa enggak? Wah, bahaya Hudzaifah kalau begitu. Nah. Mana sekarang? Lidzalika amsilatun katsiratun. Nah, padahal ini terdapat contoh yang banyak. Masalan fa masalan, contoh. Sa'alna rajulan faqulnalah. Kita bertanya rajulan kepada seseorang. Faqulnalah, kita bertanya kepadanya. Mata kanat ghazwatul Khandaq? Kapan terjadinya perang Khandaq? Faqala la adri. Dia menyatakan la adri. Ini nisbul ilmi nih. Ya enggak. Allah alam la adri. Nisbul ilmi, setengah ilmu. Ini kalau bukan usul fikih. Kalau dibilang usul fikih antum mengatakan ya, kaifa hal ini tahu enggak? Enggak tahu. Itu bukan ilmu. Setengah ilmu pun bukan. Kalau di bidang ilmu usul fikih. Tapi kalau di luar usul fikih, la Allah alam la adri. Setengah ilmu mungkin. Nah, ini la adri, ini fa hada laisa bi ilmin. Ini bukan ilmu. Wasa'alna rajulan akhar, dan kita bertanya kepada orang lain. Faqal, kapan itu terjadi perang Khandaq? Kanat ghazwatul Khandaqi fi Ramadan fi sanati tasi'ah. Ini juga so tahu dia ini. Perang Khandaq terjadi di bulan Ramadan. Ramadan itu perang Badar. Di tahun ke-9. Hadza laisa bi ilmin. Ini bukan pula ilmu. Ya, dia itu memberitahukan kepada kita ala ghairi ma huwa alaih, yang bukan sesuai hakikatnya. Wasa'alna tsalitsa, kita bertanya kepada orang ketiga. Kapan terjadinya perang Khandaq? Perang Khandaq itu pada bulan Syawal, fi Syawalin sanata khamsin minal hijrah. Pada bulan Syawal tahun kelima dari Hijriah, dari hijrah. Fahada alimun, maka baru orang ini yang berilmu. Li'annahu adraka syai'a ala ma huwa alaihi, karena dia mengetahui sesuatu yang sesuai hakikatnya. Fasara al-ilmu ta'rifuhu, maka jadilah ilmu definisinya adalah idraku syai'i ala ma huwa alaihi. Ya, yaitu mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Wa hunaka idrakatun, dan di sana terdapat idrakat ukhra, pengetahuan-pengetahuan yang lain duna dzalik, selain ini. Yaqulu al-muallif rahimahullah, maka berkata al-muallif al-imriti rahimahullah ta'ala, wal jahlu kull tasawwuruhu asy-syai'i ala khilafi wasfihi alladhi bihi ala, wa qila haddul jahli faqdul ilmi basitan aw murakkaban qad summi. Ada perlu masa ya? Ya. Habis ini aja, saya selesai nanti. Bisa. Saya selesai. Ya, ini ada perlu ya, kita selesai. Ya. Ada berita gembira. Nah, apa berita gembiranya? Ainur menikah? Bukan. Itu mah, kalau istrinya meninggal baru. Apa berita gembiranya? Ada yang mau masuk Islam di Masjid Al-Hasan ini. Alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan. Nanti belum datang. Tuh tadi Pak RT yang kasih tahu. Ya. Udah cukup dulu deh ya. Bait ke 23, 24. Ya. Ainul menikah bukan itu. Itu dusta ya. Ala khilaf ma huwa alaihi. Nah, subhanallah, kalau bihamdik syadallah ila lantas tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.